Kita kembali kepada kalam mu'alif rahimahullah. Kita baca lagi. Qala Allahu ta'ala fasilan bainal fariqaini. Telah berfirman Allah ta'ala dalam rangka memutuskan antara dua kelompok ini. Kelompok ahli tauhid yang mengibadahi Allah dan kelompok musyrik yang mengibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala. Selain mengibadahi Allah tapi masih melakukan peribadahan kepada selainnya. Alladzina amanu wa lam yalbisu. Orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampur adukan, ai yukhallitu. Mereka tidak mencampur adukan imanahum bidzulmin. Keimanan mereka dengan kedzaliman. Kita sudah tahu mana kedzaliman dalam ayat ini, maksudnya adalah kesyirikan. Apa yang akan mereka gapai? Yang akan mereka raih? Ulaika lahumul amn. Mereka akan mendapatkan keamanan. Wahum muhtadun, dan mereka akan mendapatkan petunjuk. Keamanan di sini barakallahu fikum, mau yang ada, kalau ada yang mau ngasih ta'lik, kasih ta'lik silahkan. Al-muradu bil amni al-amnu min dukhulin nar. Al-amnu min dukhuli an-nari idza lam yusirra 'alal kaba'iri ma'at tauhidi. Al-amnu min dukhulin nar idza lam yusirra 'alal kaba'iri ma'at tauhid. Awil amnu minal khuludi finnar. Awil amnu minal khuludi finnar in kana musirran alal kabair ma'at tauhidi. Ada dua di sini keamanan yang dimaksud. Tak ulang yang kedua. Awil amnu minal khuludi finnar in kana musirran alal kabair ma'at tauhid. Saya artikan, yang dimaksud dengan keamanan, jadi orang-orang yang beriman, bertauhid, tidak mencampur adukan tauhidnya dengan kesyirikan, kata Allah, mereka akan mendapatkan keamanan. Yang dimaksud dengan keamanan di sini adalah al-amnu, pertama al-amnu min dukhulin nar. Dia aman dari masuk ke dalam neraka. Dia aman dari masuk ke dalam neraka. Idza lam yusirra 'alal kaba'ir. Jika dia tidak terus-menerus di atas perbuatan dosa besar, aman dari masuk ke dalam neraka jika dia tidak terus-menerus di atas dosa besar ma'at tauhid, bersamaan dia memiliki tauhid. Dalam kurung, mati menghadap Allah membawa tauhid. Kurung tutup. Nah, berarti keadaan orang ini, ikhwan, di akhirat nanti dia masuk ke dalam surga tanpa mampir atau tanpa masuk ke neraka terlebih dahulu. Kenapa demikian? Dia tidak terus-menerus di atas perbuatan dosa besar. Soal orang itu terjatuh dalam perbuatan dosa, tentu orang itu akan terjatuh dalam perbuatan dosa. Kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam pasti melakukan kesalahan. Akan tetapi, apakah dia terus-menerus di atas perbuatan dosanya ataukah tidak? Nah, keadaan orang pertama, dia tidak terus-menerus di atas perbuatan dosa, maknanya dia bertobat. Bersamaan dengan itu, dia mati membawa tauhid. Maka yang seperti ini, dia aman dari masuk neraka, langsung masuk surga. Setelah melalui proses. Nah, kemudian mana aman yang kedua adalah al-amnu minal khulud finnar. Al-amnu minal khuludi finnar. Dia mendapatkan keamanan dari kekal di dalam neraka. Menunjukkan orang ini masuk neraka terlebih dahulu. Kenapa kok dia masuk ke dalam neraka terlebih dahulu? In kana musiron alal kabair, jika dia terus menerus di atas perbuatan dosa, mati belum sempat tobat darinya. Tapi yang dilakukan tadi dosanya bukan dosa syirik, dosa-dosa besar. Selain kesyirikan, selain kekufuran. Ma'at tauhidi, dan dia mati di atas tauhid. Sama-sama mati membawa tauhid. Namun yang pertama dia sempat tobat dari perbuatan dosanya. Kalau yang kedua belum sempat tobat dari dosanya, dosa-dosa besar, mati. Maka makna al-amnu di sini maknanya adalah al-amnu minal khulud. Aman dari kekal dalam neraka. Berarti masih ada harapan enggak orang ini masuk surga? Masih. Itu dijelaskan dalam hadis al-jahannamiyyin. Hadis yang menjelaskan tentang kondisi orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Di sana ada yang penduduk asli. Munafikin, kafirin, musyrik, musyrikin. Minal musyrikin wal kafir wal munafikin. Adapun penduduk yang di situ tidak penduduk aslinya, penduduk sementara, mereka adalah orang-orang bertauhid namun mati membawa dosa. Allah menghendaki mengadab di dalam neraka, tetap akan masuk neraka. Namun berhubung masih memiliki tauhid, dia masih mendapatkan keamanan dari kekal di dalamnya. Sehingga sampai batas waktu tertentu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan angkat dia dari neraka dan dimasukkan ke sungai Haya, kemudian dia dipindahkan ke dalam surga. Itu makna al-amnu dalam ayat ini. Ada berapa makna, ikhwan? Dua. Keamanan pertama maksudnya adalah aman dari masuk neraka. Bagi siapa ini, ikhwan? Orang itu mati membawa tauhid dan dia tidak terus-menerus di atas perbuatan dosanya. Sehingga dia sempat tobat dari dosanya, mati membawa tauhid, aman dari neraka, masuk dalam surga setelah proses di akhirat nanti. Dan keamanan kedua maksudnya adalah aman dari kekal dalam neraka. Bagi siapa keadaan ini? Orang yang bertauhid, mati masih dalam keadaan berbuat dosa besar, belum tobat darinya. Maka orang seperti ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala azab dia di dalam neraka. Namun dia tidak kekal di dalamnya. Sampai batas waktu tertentu dia akan dipindah dari neraka menuju surga. Subhanallah. Tapi bukan berarti ayat yang seperti ini yang menjelaskan tentang keutamaan tauhid lantas menjadikan seseorang bertumpu dengan ayat ini sehingga dia musirron alal kabair. Tidak. Ini justru memberikan targhib, motivasi agar supaya seseorang betul-betul berusaha memahami tauhid dan berpegang teguh dengannya sampai ajal menjemputnya. Jangan difahami negatif. Taib, kita kembali ke kitab. Kesimpulannya itu, mana al-amnu di situ ya? Mencakup dua, insya Allah suatu saat saya tanyakan lagi ke antum. Al-amnu minal makhawif wal-adab wasyqa. Mereka akan mendapatkan keamanan dari al-makhawif, perkara-perkara yang ditakutkan. Min ahwal wa ahwal yaumil qiyamah, dari kengerian-kengerian, keadaan-keadaan di hari kiamat kelak. 6. Apakah di situ ketika fitnatul kubur maupun ketika di alam kuburnya dan ketika dibangkitkan dari alam kubur menghadap Allah Subhanahu wa taala, uratan hufatan uratan ghurla. 6. Akan menghadap sang penciptanya seperti halnya dia keadaannya terlahir dari perut ibu, enggak memakai sehelai kain pun, enggak beralasan kaki, dalam keadaan tidak sunat. Menghadap Allah Subhanahu wa taala mempertanggungjawabkan seluruh apa yang diamalkan di dunia. Apa enggak mengerikan? 6. Kemudian nyebrang sirat, adak minas sya'r, ahad minas saif, lebih kecil daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. 6. Tentu perkara yang sangat mengerikan. Nah, orang yang bertauhid, 6. Dia akan mendapatkan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah hibur mereka. Ala inna awliya Allah la khafun alaihim wa lahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah, kata Allah Subhanahu wa taala, inna awliya Allah, sesungguhnya wali-walinya Allah, la khafun alaihim, enggak ada rasa takut atas mereka. Maksudnya tidak ada rasa takut atas mereka ketika menghadapi keadaan dan kengerian di hari kiamat, karena seluruh perkaranya Allah mudahkan. Walahum yahsanun, mereka pun tidak bersedih hati tatkala berpisah dengan kenikmatan-kenikmatan dunia yang selama ini dia rasakan. Tentu berpisah dengan sesuatu yang disenangi, yang disukai, akan melahirkan kesedihan. Namun oleh Allah, walakum yahsanun, gak perlu sedih hati, dikarenakan akan diganti di akhirat kelak dengan nikmat yang jauh lebih besar dan sempurna daripada nikmat dunia yang selama ini dia rasakan. Siapa mereka itu? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa. Orang yang bertakwa tentu dia dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nam hadza huwa. Taib. Al-amnu minal makhawif wal adzab, dan aman dari azab, wasyqa dan kecelakaan, wal hidayatu ila siratil mustaqim. Demikian pula mereka akan mendapatkan al-hidayah, menuju jalan yang lurus, ini ketika di dunia. Ya, ketika di dunia mendapatkan hidayah kepada jalan yang lurus, dan di akhirat mendapatkan keamanan dari perkara-perkara yang menakutkan. Kapan mereka akan mendapatkan seperti ini? Mendapatkan al-amnu minal makhawif wal-adzab wasyqa, dan juga akan mendapatkan hidayah ila siratil mustaqim. Fa in kanu lam yalbisu imanahum, kasih tanda oleh kalian. Wa fa in kanu lam yalbisu imanahum bidzulmin mutlaqa, la bi syirkin wala bi ma'asin. Jika mereka tidak mencampur adukan keimanannya atau ketauhidannya dengan kesyirikan secara mutlak, tidak mencampur adukan dengan kesyirikan maupun kemaksiatan, mananya walaupun dia terjatuh dalam kemaksiatan, dia tidak terus menerus, dia segera bertobat. Nah, kondisi orang seperti inilah hasolalahumul amnu tam wal hidayatu tamah. Mereka akan meraih dan menggapai keamanan sempurna dan hidayah yang sempurna pula. Berarti ini keadaan pertama. Wa in kanu lam yalbisu imanakum bisyirki wahdah. Namun jika mereka hanya sebatas tidak mencampur adukan tauhidnya dengan kesyirikan saja, walakinnakum ya'maluna sayyi'at, akan tapi mereka dari sisi lain berbuat dosa-dosa dan dia belum sempat tobat darinya, hasolalakum aslul hidayah, tetap mereka mendapatkan pokok hidayah, wa aslul amni, pokok keamanan, wa illam yahsulahum kamalaha, sekalipun mereka tidak menggapai kesempurnaannya. Wa mafhumul ayah, maka pemahaman ayat yang mulia ini, annalladzina lam yahsulahumul amran, orang yang tidak berhasil menggapai dari dua perkara ini, nam, dari dua keadaan ini, sama sekali tidak meraihnya. Berarti keadaan orang tersebut, lam yahsulahum hidayatun wala amnun, dia enggak akan mendapatkan hidayah dan tidak pula mendapatkan keamanan. Bal hadzuhum ad-dhalalu wasyiqa'u, bahkan bagian mereka adalah kesesatan dan kecelakaan di akhirat kelak. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sudah saya rinci tadi di awal, saya ringkas, dan ini sudah saya bacakan secara tafsil. Nah, insyaallah dengan ini paham. Bagi yang belum paham, wa insyaallah nanti akan kita murojaah pada pekan datang biiznillah. Ila huna wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.